sang siang, ku kini berada di alam yang sunyi, hanya bertemankan bintang dan bulan di malam gelap. Hembusan angin bayu pastikan berlalu, seiring dosa lalu yang membelengguku. Moga semalam jadi pedoman dan pengajaran. Langkah kaki kananku menyusuri rumah suci, bermula episod baru dalam ketulusan hati. Bila hati mengadap Tuhan, baru sedar ada kelemahan. Terasa kedip berbani yang isa, terharu terfikir betapa agungnya Tuhan. Tuhanku, aku tidak layak masuk syurga-Mu, namun tak berupaya menghadapi api neraka-Mu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosa. Cara hidupku yang lalu menjadi hamba yang diredhoi selalu, tiada palsu. Wahai Tuhanku, Allah yang satu, ku akhiri sujud dengan doa. Dikabulkan hajat di jalan.